Al-Qur'an sama Rasulun yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nas waliya'lamallahu ma yansuru wa rusulu bil ghaib. Innallaha qawiyyun 'aziz. Laqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رأوها حق رعايتها وآتينا الذين كفروا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يؤتكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بي وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رآياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Hadid, melanjutkan ayat yang ke-27 dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Qala Imam Al-Katsir rahimahullah wa qala Ibn Jarir wa Abu Abdurrahman An-Nasa'i wal lafdhu lahu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan Abu Abdurrahman An-Nasa'i dalam sunannya, dan lafaz ini adalah lafaznya Nasa'i. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, beliau mengatakan كان ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل, bahwasanya raja-raja sepeninggalan Nabi Isa ibni Maryam, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka para raja mereka mengganti-ganti Taurat dan Injil. Fakana minhum mu'minuna yaqra'una Taurat wal Injil, dan di antara manusia saat itu masih ada yang beriman, mereka masih membaca kitab Taurat dan Injil yang asli. فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمونه هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Maka dikatakanlah kepada raja-raja yang menggonta-ganti hukum Allah, menggonta-ganti Taurat dan Injil, para pembesar-pembesar sekitar raja mengatakan, tidaklah kami dapati perkara yang sangat dahsyat mencela kita dari yang dibaca oleh orang-orang itu, maksudnya orang-orang yang beriman, selain daripada ayat ya di dalam Taurat dan Injil, dan ayat ini pun ada dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini itu ada dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Apa bunyi ayat tersebut? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat yang berikutnya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat yang berikutnya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, mereka adalah orang-orang yang fasik. Sehingga orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka adalah kafir, zalim dan fasik. Akan tetapi sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kafir di sini, zalim di sini, fasik di sini, itu tidak sampai kufur akbar, tidak sampai ya zalim akbar, tidak sampai fasikun akbar. Akan tetapi kata Ibnu Mas'ud, kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin, yaitu kekufuran di bawah kekufuran, kezaliman di bawah kezaliman, kefasikan di bawah kefasikan. Maksudnya adalah secara asalnya mereka tidak sampai keluar dari agama. Ya, jadi kafirnya di sini kafir amali, kufur amali. Ya, sebagaimana orang yang bermaksiat apa yang dia lakukan adalah hukum selain hukum Allah. Hukum apa? Hukum hawa nafsu. Ya. Dia makan riba, itu hukum siapa? Ya hukum jahiliyah, hukum hawa nafsunya dia. Ya. Dia mencuri, apa hukum yang dia pakai? Ya hukum jahiliyah, hukum nafsunya dia. Bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelaku yang melakukan itu, maka dia dikatakan kufur, zalim, fasik, akan tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Begitu maksudnya. Tapi menggunakan tiga kalimat ini menunjukkan apa yang mereka lakukan itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi masih di bawah kemurtadan. Ya. Kecuali kalau mereka sudah ya pada tingkatan-tingkatan menghalalkan ya untuk berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti pembahasannya berbeda. Nah, mereka-mereka yang suka mengganti-ganti hukum, ya, merubah-rubah hukum, merubah-rubah aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar orang-orang beriman membaca wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, maka mereka kepanasan. Mereka sangat merasa tersinggung dengan itu. Hadhil ayat ma'a ma yu'ibunana bihi min a'malina fi qira'atihim fad'uhum falyaqra'u kama naqra' walyu'minu kama amanna. Ayat-ayat ini sungguh apa yang mereka baca itu benar-benar mencela kita. Mencela amalan-amalan kita. Nah, ini adalah penasihat-penasihat rajanya seperti itu, memprovokasi rajanya. Kita ya, apa yang kita amalkan pada bacaannya mereka itu sungguh mereka mencela kita. Maka panggillah mereka. Ya. Dan kasih pilihan, hendaknya mereka membaca sebagaimana kita baca. Hendaknya mereka percaya sebagaimana yang kita percaya. Yaitu dipaksa untuk menggunakan Taurat dan Injil versinya raja. Versi yang sudah dirubah-rubah. Versi yang sudah diacak-acak. Oleh karena itu, bisa didapati bahasa aslinya sudah tidak ada. Taurat saja yang dipegang oleh orang-orang Yahudi itu sudah bahasa Ibrani. Ya, sudah bahasa Ibrani. Padahal bahasa sebelumnya bahasa yang lebih tua lagi. Bahasanya orang-orang Siri. Ya, bahasa seorang Syria, yaitu bahasanya Nabi Isa. Ya, bahasanya Nabi Isa, bahasanya Nabi Musa. Ya. Adapun yang sekarang sudah bahasa aslinya sudah enggak ada. Itu Taurat dan Injil. Yang paling dekat adalah bahasa Ibrani. Yang paling dekat adalah bahasa Ibrani. Adapun Injil sudah berbagai macam bahasa. Ya. Versi Jawanya ada, Sundanya ada, Bataknya ada, apalagi macam-macam. Dan masing-masing nanti punya versi cetakan sendiri-sendiri. Ini baru di negeri kita saja sudah berbeda-beda. Lebih parah lagi. Kalau Yahudi mereka masih menggunakan satu bahasa, bahasa Ibrani. Masih mending. Ya. Walaupun sudah dirubah-rubah, tetapi kedekatan bahasanya masih lebih mending dibandingkan yang sudah ditranslate dengan berbagai macam bahasa, tetapi tidak mempertahankan bahasanya Nabi Isa. Fada'ahum fajama'ahum wa'arada 'alaihim al-qatla aw yasruku qira'at at-taura wal injil illa ma baddalu minha. Maka mereka dipanggil, mereka dikumpulkan, ditawarkan. Kamu mau dibunuh? Ya. Atau kalau tidak mau dibunuh, bacalah Taurat dan Injil versinya raja. Terbitannya raja, bukan terbitannya kamu. Pilihannya mati, dibunuh, apa kamu baca Taurat dan Injil cetakan dan terbitan raja. Faqalu, mereka mengatakan ma turiduna ila dzalika da'una. Apakah kalian menginginkan kepada perkara tersebut sehingga kami diundang di sini? Faqalat ta'ifah, maka berkatalah kelompok yang lainnya, ubnu lana ustuwanatan thumma rfa'una ilaiha thumma atuna syai'an narfa'u bihi ta'amana wa syarabana fala naruddu alaikum. Ada kelompok yang tetap kekeh, ya, bahwasanya kita akan tetap mendakwahkan Taurat dan Injil yang asli. Ya. Ada kelompok yang mengatakan, bangunkanlah bagi kami bangunan di gunung, kemudian bawalah kami ke sana, berilah kami makanan, minuman, dan kami tidak akan membantah apa yang kalian lakukan. Ya. Faqalat ta'ifah, kelompok yang lain mengatakan, da'una nasihu fil ard, wa nahinu wa nashrabu kama yashrabul wahsyu. Biarkanlah kami pergi ke negeri yang lain. Biarkanlah kami makan dan minum layaknya binatang-binatang liar. Fa in qadartum alaina fi ardikum faqtuluna. Kalau kalian dapati kami di negeri kalian, bunuh saja kami, enggak apa-apa. Tapi biarkan, berikan kesempatan kepada kami untuk keluar. Faqala ta'ifah, maka kelompok yang lain mengatakan, umnu lana dawran fil fayafi wa nahtafirul abar wa nahrusul qabula fala nundu alaikum wa lanamurru bikum. Bangunkanlah bagi kami gereja, ya, di pinggir-pinggir kota. Kami akan menggali sumur sendiri, kami akan berkebun sendiri, tapi ya, kami pun tidak akan membantah kalian, tidak akan mengingkari kemungkaran kalian, dan kami pun akan membiarkan kalian melakukan apa sesuka kalian. Walaisa ahadun minal qabail illa lahu hamimun fihim. Dan tidaklah ada satu kabilah kecuali, ya, ada pelindung-pelindungnya masing-masing di situ. Fa fa'alu dzalik, mereka pun melakukannya. Ya. Jadi cuma satu kelompok yang pada riwayat sebelumnya kemarin sudah kita terangkan, satu kelompok yang tetap kekeh mendakwahkan kebenaran dan mereka pun dibantai habis mati. Setelah melihat, ya, kelompok yang pertama itu dibantai habis, maka kelompok-kelompok berikutnya ketakutan, akhirnya mereka menawarkan, kalau begitu buatkan kami gereja di gunung saja. Asalkan kami diberi makan, minum, nanti kami diem terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian berikutnya, berikutnya, dan seterusnya. Hampir-hampir mirip, intinya adalah supaya mereka berpisah, ya, dari kehidupan masyarakat. Tidak ikut campur kehidupan perpolitikan, kemasyarakatan, dan seterusnya. Tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya. Nah, ini ayat yang sama dalam Taurat Injil Zabur. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'aha haqqa ri'ayatiha. Dan kependetaan yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah kami ada-adakan bagi mereka, yaitu cara kependetaan yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan tersebut yang belum pernah kami tetapkan atas mereka, padahal yang kami perintahkan adalah supaya mereka mengharapkan keriduan Allah dan menjalankan syariat, tetapi apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan itu pun mereka tidak mampu untuk melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka di sini yang dimaksud rohbaniyah secara bahasa terangkan para ulama adalah tarkul ishtighal bil ma'ash, ya, meninggalkan kesibukan mencari pencaharian atau apa-apa yang terkait dengan dunia. Wa tarkul kamil, ya, lil ibadah, dan kemudian dia hanya konsentrasi untuk ibadah. Ini namanya rohbaniyah atau kita terjemahkan kependetaan. Tidak ngurusi masalah dunia, tidak mau kerja, tidak mau, ya, berbaur dengan masyarakat, mereka tinggal di pinggir gunung, ya, hanya mengharapkan bantuan, sedekah dan seterusnya, dan tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di negeri-negeri yang ada. Dari semenjak inilah muncul yang namanya sekulerisme, muncul yang namanya pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama. Ketika ada orang yang mereka melakukan, ya, perkara-perkara duniawi dinasehati dengan agama, mereka akan mengatakan, udah urusi saja agamamu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan agama. Padahal agama ini untuk mengatur segala hal. Ya. Dari semenjak itulah ma'asyiral muslimin, para raja-raja, para pemimpin-pemimpin dunia, mereka tidak mau diatur oleh syariat-syariat yang didakwahkan oleh para orang-orang yang berilmu. Muncullah teori-teori, berbagai macam teori. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ya, ide-ide sekuler itu memang dari dulu. Semenjak diangkatnya Nabi Isa, mulailah saat itu ya sekulerisme bermunculan. Ya, para raja tidak mau diatur dengan hukum-hukum Allah. Ya, bahkan menindas orang-orang yang berilmu untuk mengikuti hukum mereka. Menindas orang-orang yang berilmu supaya mengikuti aturan-aturan mereka dan tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara inilah turun ya dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah yang 44, "Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Tapi kufur nikmat, kufur amal, bukan murtad. Sekali lagi, ya. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wal akharuna qalu, adapun kelompok yang lain mengatakan, nata'abbadu kama ta'abbada fulan wa nasihu kama saha fulan wa natakhidu dawran kama takhadha fulan wa hum 'ala syirkihim la 'ilma lahum bi imanil ladzi ibtadaw bihim. Kemudian kelompok yang berikutnya, kelompok generasi yang berikutnya, mereka mengatakan, kami akan beribadah seperti beribadahnya fulan. Kami akan mengembara seperti mengembaranya fulan. Kami akan membuat tempat ibadah seperti tempat ibadahnya fulan. Dan akhirnya mereka meninggalkan kebenaran yang sebenarnya. Dan justru yang diikuti adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya mereka mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa iman yang benar terhadap apa yang mereka ikuti. Ya. Sehingga seorang yang berilmu, beribadah, ketika dia membuat keputusan dan diikuti oleh yang lainnya, pikirkanlah matang-matang. Ya. Jangan hanya memikirkan keselamatan diri. Karena sesungguhnya orang yang diikuti itu akan diikuti oleh generasi yang berikutnya. Kalau dia tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka generasi yang berikutnya memahami cara dia adalah cara yang ma'ruf. Ketika dia mendiamkan sebuah kemungkaran, maka generasi yang berikutnya akan memahami itulah yang benar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kejadian seperti itu generasi demi generasi itu terulang, terulang dan terulang. Falamma ba'atsallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yabqa illa al-qalil in hatta minhum rajulan min tawma'atihi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT dan tidaklah tersisa dari orang ya ahlul kitab yang bertauhid kecuali sangat sedikit sekali. Di antaranya adalah Buhaira. Ya. Itu bertauhid. Dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit sekali yang mereka pun bertahan hanya di gerejanya. Tidak mampu untuk keluar. Karena kalau keluar dia akan melihat berbagai macam kemungkaran yang dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Tidak mampu untuk bersabar mendakwai seperti itu. Sehingga dia hanya bertahan di gerejanya terus. Ya. Wa ja'a sa'ih min siyahatihi wa sahibud dair min diyari fa amanu bihi wa saddaquhu. Ya. Kemudian yang kelompok sedikit tersebut ketika datang Nabi Muhammad SAW yang sangat sedikit tadi, kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi Buhayra, contohnya juga adalah Salman Al-Farisi. Sangat sedikit sekali yang dulu beriman dengan Taurat dan Injil, kemudian mereka benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman dalam surat Al-Hadid nanti ya, yang terakhir 28-29, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya, Allah akan berikan kepada kalian dua kali lipat dari rahmatnya. Ayat ini adalah orang yang dulunya beriman dengan Nabi Isa, atau dulunya Yahudi, atau dulunya Nasrani, kemudian setelah itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang Nasrani atau Yahudi yang masuk Islam, ayatnya ini mendapatkan kiflaini min rahmati, akan mendapatkan dua kali lipat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ajraini bi imanihim, mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat karena iman mereka terhadap Isa bin Maryam, wa tasdiqihim bit Taurat wal Injil, dan keyakinan mereka terhadap Taurat dan Injil yang masih murni saat itu. Dan itu sangat sedikit sekali. Wa bi imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihim ihi, dan dengan keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan juga Allah akan jadikan bagi kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, yaitu Al-Qur'an wa ittiba'ihun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahaya yang akan kalian bisa berjalan meniti dengannya adalah Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'alla ya'lama ahlul kitab alladziina yashtabihuna bikum, supaya ahlul kitab itu tahu yang mirip dengan kalian yang jumlahnya sangat sedikit, ya. Alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah, bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu pun dari anugerah Allah. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha', dan bahwasanya anugerah itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memberi anugerah yang sangat agung. Bentuk riwayat ini bentuk riwayat yang bersendirian riwayatnya oleh Ibnu Jarir dan An-Nasa'i, dan akan datang insyaallah tafsir dua ayat tadi yang dibacakan pada akhir tafsir surat ini insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Jadi dalam riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya orang yang mereka masih ya memegang Taurat dan Injil kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya untuk saat setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka tidak ada yang bermanfaat, karena merupakan sebuah keharusan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lau kana Musa hayyan ma wasi'athu illa yattabi'ani, kalaulah Musa masih hidup, tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus mengikutiku, kecuali harus beriman kepada aku. Ya, apalagi ya yang bukan nabi. Nabi saja, Nabi Musa saja kalaulah masih hidup, itu tidak ada keluasan bagi dia kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Isa ketika nanti diturunkan di akhir zaman, Nabi Isa bukan sebagai rasul baru. Ya, tetapi sebagai sahabatnya Nabi yang menegakkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan siapa sahabat Nabi yang masih hidup, siapa? Nabi Isa. Kok bisa dikatakan sahabat? Karena Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Isa, ya, ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Isa beriman dengan Nabi Muhammad, dan yang namanya sahabat bertemu dengan Nabi, beriman dengannya dan mati dengan keadaan iman. Dalam definisi ini berarti Nabi Isa itu adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti di akhir zaman beliau diturunkan kembali dan menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, dan berkata al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, qala haddatsana Ahmad ibn Isa, قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد ابن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل ابن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها. Diceritakan di sini bahwasanya سهل بن أبي أمامة menceritakan beliau sedang bersama ayahnya menemui Anas bin Malik di Madinah pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Saat beliau belum menjadi raja tapi masih jadi amir. Belum jadi khalifah tapi masih jadi amir, gubernur di Madinah. Wa huwa yusalli salatan khafifatan, beliau sedang salat yang khafifah, yang sebentar, seperti salatnya musafir. Ya, falamasalama, ketika beliau salam, Qala beliau mengatakan, yarhamukallah, araita hadhihi shalah al-maktubata am syai' nafaltahu. Semoga Allah merahmatimu. Apakah yang aku lihat ini adalah salat wajib, apakah salat sunnah? Qala innaha al-maktubah. Kata Anas bin Malik, itu adalah salat wajib. Wa innaha salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhtatu illa syai'an sahautu anhu. Aku tidak salah dengan sengaja kecuali kalau aku lupa. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddidu ala anfusikum fayushaddidullahu alaikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri kalian, nanti Allah akan memberatkan kalian. Ya. Sebelum kita lanjutkan, Rasulullah kalau sholat wajib di masjid itu tidak terlalu panjang. Ya. Sholat sunnah rawatibnya pun gak terlalu panjang. Perhatikan misalkan sholat sunnah fajar. Apa yang dibaca saat sholat sunnah fajar? Al-kafirun sama al-ikhlas. Pendek. Ya. Dan sholat-sholat beliau itu tidak terlalu panjang ketika mengimami. Memang ada bacaan-bacaan yang cukup panjang, tetapi keumuman beliau tidak terlalu panjang. Melihat jamaah yang di belakangnya. Ya. Bahkan Rasulullah pernah satu rakaat Al-Baqarah, iya, tapi bukan sholat wajib, itu sholat sunnah di rumah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Tapi kalau di mengimami, maka beliau mengimami tidak terlalu panjang. Tapi panjang pendek itu memang, pertama, ukuran panjang pendek itu ukuran Rasulullah, dan bisa juga ukuran jamaahnya. Kalau ukuran Rasulullah memang, ya sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui, misalkan beliau pernah baca surat Yunus atau surat Yusuf di dalam sholat subuh. Itu kan kalau ukuran kita kan panjang itu. Tapi kadang Rasulullah panjang demikian. Tapi panjangnya itu kalau menurut orang dulu ya tidak panjang. Kalau kita, panjang atau tidak? Panjang. Ya. Kemudian ukuran panjang pendek juga bisa dilihat dari sisi jamaahnya, kebiasaan. Ya. Jadi jangan pula atas nama kita ingin mengamalkan sunnah Rasul, tetapi kemudian jamaah di belakang merasa keberatan. Karena tidak terbiasa dengan yang terlalu panjang begitu. Misalkan tiba-tiba kita suruh ngimami di kampung ya, yang biasa bacaannya awalnya kul semua. Pokoknya surat yang kul semua. Kan pendek-pendek sekali itu. Kemudian kita tiba-tiba baca An-Naba. Ya tidak salah sebenarnya, itu termasuk pendek. Jadi An-Naba itu termasuk pendek sebenarnya. Hanya saja kalau kita pakai standarnya Rasul itu memang pendek. Tapi kalau standarnya manusia sekarang, panjang apa pendek? Panjang. Nah, makanya kita juga perlu faqih, perlu paham keadaan manusia yang mengikuti sholat kita di belakang. Ya. Itu termasuk ayat-ayat mufassal. Mufassal itu pendek-pendek dianggapnya sama Rasul. Ayat-ayat mufassal itu, ya, dari surat Muhammad sampai ke sini, itu surat-surat yang pendek-pendek dianggapnya. Tapi kebiasaan kitanya, karena gak pernah dengar, itu panjang. Ya, sehingga perlu disampaikan. Kita lihat di belakang kita. Oleh karena itu ketika melihat Anas bin Malik, dan Anas bin Malik zaman Amir Umar bin Abdul Aziz, itu beliau sudah sepuh. Dan maklumnya orang yang sudah sepuh sholatnya ya tidak terlalu panjang, sesuai dengan kemampuan fisiknya. Maka ketika beliau sholat, ada seorang tabi'in melihatnya, kok sholatnya kok khafifah sekali, sholatnya kok ringan sekali. Ringan itu belum tentu cepat ya. Bukan tiba-tiba dolin Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya. Itu bukan khafifah ya. Itu sih tidak tumakninah sama sekali. Kalau khafifah di sini adalah bacaan yang tenang, tapi ayat yang dibaca itu pendek-pendek. Contoh Rasulullah Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri rak'ataini khafifatain. Rasulullah salat sunnah fajr dengan dua rakaat yang ringan. Nah, dua rakaat yang ringan yang dibaca tadi, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu ringan. Jadi sholat ringan itu bacaannya, bacaannya pendek, bukan gerakannya cepat, bukan. Gerakannya tetap tuma'nina, tapi bacaannya pendek. Itu sholat ringan. Sekali lagi, sholat ringan. Karena kadang ada orang yang berdalilkan dengan seperti itu, berarti sholat cepat itu sunnah Rasul. Bukan. Ini sholat ringan, bukan surah, bukan cepat. Sholat cepat itu jengkelat-jengkelit, seperti ayam mematok makanan. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi sholatan khafifatan, sholat yang ringan adalah sholat yang bacaannya pendek, tapi gerakannya tetap tuma'nina. Dalilnya tadi. Nah, ketika ketika Anas bin Malik sholat di sini, sholatan khafifatan, berarti bacaannya pendek. Tabi'in yang dari jauh kaget, kok sholatnya sahabat Rasul senior kok ringan sekali. Ya, sampai bertanya, apakah yang aku lihat ini sholat wajib apa sholat sunnah? Nah, kalau sholat sunnah ringan wajar, kok sholat wajib kok sebentar sekali, bacaannya pendek sekali. Maka Anas bin Malik ya mengatakan, membawakan riwayat dari Rasulullah, la tusyaddidu ala anfusikum fa yusyaddidullahu alaikum. Janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian, nanti Allah akan memberatkan atas kalian. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim fa syaddadallahu alaihim. Sesungguhnya ada kaum yang mereka memberat-beratkan diri mereka, akhirnya Allah lebih beratkan lagi atas mereka. Fatilka baqayahum fis sawami' wad dayarat. Ya, lihatlah itu sisa-sisanya yang mereka tinggal-tinggal di gereja-gereja. Rahbaniyan ibtada'uha maka tabna 'alaihim. Mereka mengada-adakan metode kependetaan dalam ibadah yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan, yang tidak pernah kami tetapkan hal tersebut atas mereka. Akhirnya Allah biarkan dan Allah wajibkan atas mereka, dan mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya. Summa ghadaw minal ghad. Kemudian berlalulah waktu demi waktu. Faqalu. Kemudian mereka mengadakan narkab. Wananzuru wa na'tabir. Kemudian setelah itu, setelah mereka awal-awal memberat-beratkan diri, setelah itu mereka malah justru meninggalkan dan melihat kembali. Ya. Faqala na'am ya. Farakabu jami'an fa'idahum bidiyar kufarin bidiyari kufarin qad bada ahluha wanqaradu wafanu khawiyatan ala urushiha. Maka ketika dilihat itu sisa-sisanya dari pendeta-pendeta tersebut, dilihatlah mereka di gunung-gunung, rupanya mereka sudah binasa, ya sudah mati karena mereka menjauh dari masyarakat. Faqalu ata'rifu hadhihi diyar, kemudian ditanya, apakah kamu tahu negeri-negeri ini, penghuni-penghuninya? Qala ma'arifuni biha wa bi ahliha ha'ula'i ahlu diyar ahlakamuhul baghi wal hasad. Aku tidak kenal mereka, aku tidak kenal siapa penduduknya. Sesungguhnya mereka binasa itu karena kedengkian. Ya, innal hasad yufi'u nurul hasanat wal baghi yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Sesungguhnya kedengkian itu memadamkan cahaya kebaikan, dan kezaliman tinggal membenarkan ataupun tidak. Wal ain tazni wal kaf tazni wal qadam wal jasad wal lisan wal faraj yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Dan sesungguhnya mata itu berzina, tangan itu berzina, kaki, jasad, lisan berzina, tinggal dibenarkan atau tidak sama kemaluannya, atau didustakan oleh kemaluannya. Demikian ucapan daripada Anas bin Malik. Artinya apa, ma'asyiral muslimin di sini? Ketika mereka memberat-beratkan diri dalam ibadah, maka Allah akan beratkan hal itu atas mereka, dan akhirnya mereka akan tidak kuat mengamalkannya. Ya, mereka tidak kuat, yang akhirnya mereka terjatuh sendiri di dalam perbuatan-perbuatan keji, bahkan dalam perzinaan, dalam kedengkian, bunuh, saling membunuh, ya, karena kedengkian yang terjadi di antara mereka. Contoh, antum tahu kisah di dalam sebuah hadis, pendeta, masih ingat dulu saya ceritakan Barseso. Nah, pendeta Barseso, pendeta Barseso yang dia ibadah sudah 60 tahun ya, mereka tidak mau nikah, mereka tidak mau ketemu masyarakat, sampai dititipi seorang perempuan muda. Akhirnya dizinai, ketika hamil akhirnya dibunuh. Akhirnya ujung-ujungnya nyembah iblis. Nah, itulah orang yang tidak pernah bermasyarakat. Bahaya orang yang tidak pernah bermasyarakat. Rohbaniyah adalah orang yang meninggalkan masyarakat dengan alasan mau ibadah saja. Ini justru orang yang berbahaya yang seperti ini. Kelihatannya bagus, baik, ahli ibadah, tapi dia itu belum pernah mengalami ujian. Ya, sehingga ketika satu kali ujian lebih parah. Ya. Dan hasilnya parah, sampai sujud kepada iblis, itu Barseso. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada rohbaniyah dalam Islam kecuali jihad. Ya. Tidak ada rohbaniyah, yaitu rohbaniyah itu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan kesibukan untuk ibadah, tidak ada kecuali dalam jihad. Kalau jihad memang disyariatkan untuk dia tinggalkan keluarga, tinggalkan kesibukan pekerjaan, itu pun ada batas waktunya. Ya, kalau dia sudah keluarga, batas waktunya 3 bulan, dia harus pulang. Kalau masih sendiri, batas waktunya 1 tahun, dia harus pulang. Ya. Batas waktu tugasnya itu 1 tahun. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah orang-orang yang memberatkan diri, Allah akan berikan keberatan atas dia. Maka beribadalah sesuai sunnah, sederhana, iqtisad, sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan, orang lari dari kita. Coba aja sholat maghrib bacanya Al-Baqarah. Ya, ini bukan berarti harus dipraktekin, nggak usah, tapi dibayangkan saja. Sholat maghrib baca Al-Baqarah. Kira-kira besok ada yang balik sini lagi nggak? Balik lagi kalau lihat, oh imamnya si itu, ah nggak jadilah, pindah sana masjid. Karena bacanya Al-Baqarah. Sehingga ketika ada sahabat yang mengimami di sebuah masjid kecil di Madinah, ya, yaitu siapa? Mu'ad bin Jabal mengimami sebuah masjid kecil, musola kalau di sekarang ini, di pinggir Madinah. Ngimami sholat maghrib pakai Al-Baqarah. Akhirnya apa? Orang-orang yang tua, aduh, besoknya lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dilaporkan dipanggil. Afatan anta ya Mu'ad, apakah kamu mau bikin fitnah wahai Mu'ad? Padahal Mu'ad itu ulama loh. Mu'ad bin Jabal itu ulamanya sahabat. Ketika apa yang diamalkan melampaui batas kemampuan dan kebiasaan, Rasulullah mengingatkan, afatan anta ya Mu'ad, apakah kamu mau bikin fitnah wahai Mu'ad? Fitnah di sini maksudnya adalah membuat orang lari darimu karena sholatmu terlalu panjang ketika mengimami. Kan begitu. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pertengahan, tidak mutasyaddid, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lembek. Pertengahan. Ya, pertengahan. Inna akhyarul umur awsatuha. Sungguhnya perkara yang paling terbaik adalah yang pertengahannya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Justru kalau kita misalkan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholatnya itu panjang banget, itu tidak sesuai sunnah justru. Justru sunnah qabliyah ba'diyah itu khafifah. Khafifah itu ringan. Bukan cepat, tapi ringan. Ya, rokat pertama al-kafirun, rokat kedua al-ikhlas. Ya. Atau al-kawthar, an-nas. Cukup seperti itu. Khafifah, ringan. Jangan bacanya surat qaf. Surat antum panjangan. Baru ruku, sudah komat. Malah enggak dapat sunnahnya. Ya. Jadi demikian, tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fillah azzakumullah, kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Hadid ayat yang ke-27. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Ya'mar qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Zaid al-Ami an Abi Iyas an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin rahbaniyatun wa rahbaniyatu hadhihi al-ummati al-jihadu fi sabilillah. Setiap masa kenabian itu ada rohbaniyah. Ya, jadi rohbaniyah, kalau istilahnya di zaman Nabi atau syariatnya Nabi Ibrahim namanya tahannus. Tahannus itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, yaitu ke Gua Hira untuk beribadah. Bukan semedi, bukan. Kalau semedi kan lamun, tidur, ya kan, gak mandi, gak ibadah, itu semedi. Kalau ini tahannus, tahannus itu dia beribadah menjauh dari manusia, karena manusia banyak berhala saat itu, gak bisa untuk bisa konsentrasi, maka menyendiri di gunung. Dan dilakukan Rasulullah demikian, itu tahannus, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Dan setiap masa kenabian ada seperti itu, yaitu ada syariat, satu syariat yang meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk khusus ibadah. Loh, bagaimana dengan tadi rohbaniyah yang diada-adakan kebid'ahannya oleh orang Nasrani? Itu adalah rohbaniyah mutlak, yaitu mereka benar-benar tidak bermasyarakat, benar-benar tidak menikah. Nah, itu yang bid'ah, itu yang mungkar. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah yang namanya tahannus, dan itu syariatnya Nabi Ibrahim, itu kan bukan tidak menikah. Beliau tetap dengan istrinya, tetapi di waktu ibadah, beliau itu datang ke gunung. Setelah 1-2 hari, beliau pulang lagi ke istrinya. Setelah itu nanti berangkat lagi 3 hari, ya, berbekal, nanti pulang lagi, seperti itu. Ya, seminggu dan seterusnya. Dan itu pun setelah syariatnya Nabi Muhammad ada, tidak ada lagi seperti itu. Tahannus tidak ada lagi karena sudah ada masjid. Maka tahannusnya ibadahnya di masjid, namanya i'tikaf. Atau di rumah dengan qiyamul lain. Karena sudah ada enggak ada berhala-berhala lagi. Ya. Nah, rohbaniyahnya umat ini itu bukan rohbaniyah mutlak. Rohbaniyahnya umat ini, kata Rasulullah, wa rahbaniyatu hadhil ummah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Kenapa berjihad itu dikatakan rohbaniyah? Karena dia tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan negeri, keluar dari negerinya untuk berjihad fi sabilillah. Dia tinggalkan semua itu. Tidak bekerja, tidak bertemu keluarga, pergi dari negerinya, berangkat berjihad fi sabilillah. Nah, itu rohbaniyah umat ini yang diizinkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dengan lafaz likulli ummatin rahbaniyatun wa rahbaniyatu hadhil ummah al-jihadu fi sabilillah. Bagi setiap umat itu ada rahbaniyah, ada satu jenis ibadah yang dia harus memutus dengan keluarga atau negeri, ya, dari pekerjaan. Dan rahbaniyahnya umat ini adalah jihad fi sabilillah. Adapun rohbaniyah mutlak itu tidak ada. Rohbaniyah mutlak artinya meninggalkan masyarakat secara penuh, tidak menikah secara penuh, yaitu bukan sunnahnya para nabi. Justru nabi yang menikah, nabi itu masing-masing punya pekerjaan. Coba kalau kita mau urut, nabi pertama saja punya pekerjaan. Nabi Adam profesinya apa? Beliau itu yang menanami semua tumbuhan yang ada di dunia ini. Ya, beliau bertani. Makanya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang cuaca. Ya, kalau di dalam tarikh tentang Nabi Adam, itu ketika Nabi Adam turun di dunia, Nabi Adam itu dibekali dengan 3 alat. Ya, itu semuanya alat pertanian, sekop, kampak, kemudian alat pukul. Ya. dibekali dengan itu. Kemudian dibekali pula dengan beberapa biji-biji tanaman. Dibekali pula ilmu-ilmu tentang cuaca. Nah itu beliau ya, yang menanam semua tanaman-tanaman di dunia ini. Nabi yang berikutnya, seluruhnya masing-masing punya profesi. Nabi Dawud walaupun seorang raja, beliau pandai besi juga. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh tukang kayu. Ya. Nabi siapa lagi? Ada yang tahu nabi siapa lagi? Ya. Ada yang nabi seorang pelayan, nelayan. Ada nabi lagi dengan profesi masing-masing. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri adalah seorang apa? Seorang pedagang, seorang pengembala, dan profesi awal beliau adalah pengembala domba. Bukan punya domba, bukan. Jadi tukang angon. Ini bahasa gampangnya. Jadi beliau itu disuruh untuk jaga kambing, nanti dibayar. Bukan punya kambingnya. Ketika beliau masih muda, ya, itu ra'il ghanam. Ra'il ghanam adalah pengembala domba. Cah angon. Itu Nabi Muhammad awal. Hikmahnya apa? Kenapa beliau itu profesi pertamanya adalah sebagai pengembala domba? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah melatih kesabaran. Karena kalau domba di sana itu bukan satu dua, ratusan domba yang akan diatur. Ya, dia harus menjaganya dari serigala, dia harus mengaturnya mencari makan, dia harus menjaganya, ya, dan seterusnya. Ya, dari kecil, bahkan dari semenjak di asuhan Halimah Sa'diyah, beliau sebagai pengembala domba. Barulah setelah beliau belasan tahun ikut pamannya, beliau seorang pedagang. Pedagangnya pun bukan barangnya sendiri, barangnya yang lain, kemudian beliau yang menjualkan. Sederhana sekali. Ya. Dan hendaknya memang demikian, seorang yang masih awal rintisan dalam usaha, itu memang usaha dari kecil dulu, jangan langsung dikasih modal gede. Nanti ketika rugi enggak siap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari ya sama pengasuhnya menjadi seorang pengembala domba. Setelah umur belasan tahun diajari menjadi seorang pedagang. Dan ketika umur 20 tahunan beliau membawa barang dagangannya Khadijah. Sampai beliau menjadi seorang nabi. Baru setelah beliau jadi seorang nabi, beliau jarang berjual beli. Beliau lebih sibuk dengan pertanian, menanam. Ya, sampai kemudian beliau di Madinah, profesi beliau itu petani, menanam kurma. Ya, bisa dipahami ya? Ikhwan fi din azakumullah, demikian. Nabi-nabi pun punya profesi. Sehingga kita sebagai seorang muslim, ya baik ustaz ataupun tidak, hendaknya punya profesi walaupun enggak tercatat dalam KTP. Ya. Tapi ada profesinya. Ya. Kita sebagai pengajar ya yang berdakwah ya ada profesinya walaupun bukan yang dari pagi sampai sore. Tapi ada sesuatu yang kita jadikan untuk mencari nafkah. Walaupun cuma seminggu sekali. Syekh Al-Albani jadi tukang servis jam itu seminggu sekali bukanya tokonya. Ya, Syekh Al-Albani itu beliau tukang reparasi jam. Kalau di sini kayak Pak Agus, mana Pak Agusnya? Di. Tukang servis jam. Dan beliau servis jam itu buka cuma hari Sabtu. Cuma hari Sabtu, seminggu sekali. Tapi jangan meremehkan tukang servis jam. Beliau itu nyervisnya jam-jam mahal. Jadi sekali bayar tuh bisa hidup untuk satu bulan. Ya bayangkan saja kalau orang servis Rolex misalnya. Rolex saja harganya ratusan juta. Ya servisnya juga bisa 10 juta, 15 juta. Ya. Kira-kira hidup sebulan bisa enggak segitu? Nah, ya gitu maksudnya. Jadi tetap ada sesuatu yang kita jadikan untuk ma'isyah, apapun itu. Walaupun cuma sehari, cuma sekali jual belinya, itu harus ada. Ya. Khususnya ya kita sebagai seorang dai begitu, harus ada. Walaupun mungkin tidak tiap hari. Tapi ada saja, karena yang namanya ma'isyah adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Mencari ma'isyah itu sunnahnya Rasul. Supaya kita tidak minta-minta. Itu membentuk tawakal dan jiwa yang hebat. Ya, melatih kejujuran, melatih amanah, itu dari jual beli. Jadi harus ada. Walaupun tidak tiap hari, cuma seminggu sekali, ya, dua minggu sekali, tapi tetap ada yang dia transaksikan berupa jual beli. Karena jual beli itu sunnah. Ada dalam fikih namanya kitabul buyu', membahas tentang jual beli. Nah kalau kita tahu ilmunya, gak pernah jual beli, gak tahu prakteknya yang kayak apa. Ya. Jadi demikian, itu sunnahnya Rasul. Kita tutup dengan satu hadis. Ya. Riwayat Ahmad, qala hadatsana Husain huwa ibnu Muhammad, qala hadatsana ibnu Ayyash yani Ismail anil Hajjaj ibn Marwan al-Tallai wa Uqail ibn Mudrik as-Sulami an Abi Sa'il al-Khudri anna rajulan ja'ahu faqala, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada beliau, faqala, dan mengatakan, ausini, berilah aku wasiat. Faqala, sa'alta amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablik, sungguh engkau bertanya kepadaku mengenai apa yang dulu aku tanyakan kepada Rasulullah sebelum ini. Usika bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai, karena bertakwa kepada Allah adalah inti dari segala sesuatu. Ya. Wa 'alaika bil jihad, dan wajib atasmu untuk berjihad. Fa innahu rahbaniyatul Islam, karena itu adalah ibadahnya dalam Islam. Jihad bimakna khusus, ya berarti membela agama ketika diserang. Ya, makna umum berarti adalah dengan kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu, itu jihad. Ya. Wa 'alaika bi dzikrillah, dan atasmu untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa innahu ruhuk fis sama' wa dzikruk fil ard, karena membaca Al-Qur'an itu adalah hidupmu nanti di langit dan kemuliaan bagimu di bumi. Ya, maka bacalah Al-Quran. Jangan kita lewatkan satu hari kecuali ada ayat yang kita baca, kecuali ada ayat yang kita dengar, kecuali ada ayat yang kita lihat, sehingga penglihatan, lisan, telinga itu jadi saksi kita beramal soleh baca Quran tiap hari. Dan sekarang ini ma'asyiral muslimin, sekarang ini kan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semua amal saleh itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. A'zamu indallah, lebih agung pahalanya di sisi Allah. Sehingga ketika kita baca Quran sekarang-sekarang ini, itu lebih dicintai Allah, lebih agung di sisi Allah dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Walaupun dibandingkan saat Ramadan. Saat Ramadan kita semangat baca Quran. Maka di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu a'zam wa afdal wa ahab indallah. Lebih agung pahalanya, lebih mulia, dan lebih dicintai di sisi Allah. Karena mayoritas ulama mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu bahkan lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Maka bacalah Quran, dengarkanlah Al-Quran, ya, dan beramallah soleh, ya, di hari-hari ini. Karena siapa yang beramal soleh di hari-hari awal bulan Dzulhijjah, itu a'zam wa ahabbu ilallah. Ya. Berpuasa semampunya, kalau bisa dari tanggal 1 sampai 9 afdal. Kalau tidak, ya seling-seling juga bisa, atau Senin Kemisnya. Atau kalau tidak bisa sama sekali, yang penting puasa Arafahnya tanggal 9-nya. Itu paling pentingnya. Jangan tinggalkan itu. Yang kata Rasulullah, ahtasibu alallah ayyukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Aku harap kepada Allah, puasa Arafah itu menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Jangan sia-siakan itu. Ya, puasa Arafah. Bahkan ma min ayyamin aktsaru ayyatiqallah ya 'abdan minan nar min hadzal yaum, yakni Arafah. Tidaklah satu hari yang Allah paling banyak mengampuni hamba, menyelamatkan hamba dari neraka dibandingkan hari Arafah. 9 Dzulhijjah atau hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak mengampuni hamba. Maka berpuasalah, beramal solehlah, karena itu sangat besar. Bahkan haji yang merupakan rukun Islam yang 5, inti haji itu bukan di tanggal 10. Inti haji di mana? Al-Hajj Arafah. Haji adalah intinya di Arafah. Di tempat Arafah di tanggal 9. Tanpa itu enggak ada haji. Hajinya enggak sah. Itu rukun inti dalam haji. Sehingga tanggal 9 itu tanggal yang sangat luar biasa, 9 Dzulhijjah, tanggal dan tempat hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ibadah. Jangan sia-siakan. Ya. Jangan kita sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.